Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى مناتكا ونزوله كمال dan turunnya Allah Ta'ala merupakan kesempurnaan. لأن الحي فعال karena sesungguhnya yang hidup banyak melakukan perbuatan. Al-mu'attilatu indahum anna Allah subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu. Orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, menurut mereka Allah Ta'ala tidak melakukan perbuatan. Wal farqu bainal hayyi wal mayyiti annal hayya fa'alun wa yaf'alu. Padahal perbedaan antara yang hidup dengan yang mati adalah bahwasanya yang hidup banyak melakukan perbuatan dan berbuat. Wa kaunullahi yaf'alu ma yasha'u hadza dalilu kamalihi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah Ta'ala melakukan apapun yang Allah kehendaki, ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. وكونه لا يفعل شيئا هذا دليل النقص. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu pun, ini justru menunjukkan kekurangan. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهُمْ يَتَنَقَّصُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَزْعُمُونَ فِيهِ أَنَّهُمْ يُنَزِّهُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Maka mereka orang-orang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka mencela Allah Azza wa Jalla. Pada saat yang sama, mereka menyangka bahwasanya mereka menyucikan Allah Azza wa Jalla. ويحسن هنا أن أسوق حديث النزول. Dan sesuai di sini aku sebutkan hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samaid dunya hayna yabqa thuluthul laylil akhiru fayaqulu man yad'uni faastajiba lahu wa man yas'aluni fa'atiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir, lalu mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya, dan siapa yang meminta kepadaku sehingga aku berikan kepadanya apa yang ia minta, dan siapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku mengampuninya. Al-hadithu wadihun jiddan anna hadha fi'lullahi. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu Azza wa Jalla, dan ucapan Allah Azza wa Jalla, wa ahlu ta'til yaquluna taratan hadha nuzulu amrihi wa taratan yaquluna hadha nuzulu malakin minal malaikati fahal amruhu awil malaku yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa hal yaqulul amru awil malaku man yas'aluni fa a'tiyahu wa hal yaqulul amru awil malaku man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sedangkan ahlu ta'til, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, terkadang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah turunnya urusan Allah. Terkadang mereka mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah turunnya seorang malaikat dari kalangan para malaikat. Maka apakah urusan Allah atau malaikat? Mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya. Dan apakah urusan ataupun malaikat mengatakan, siapa yang meminta kepadaku sehingga aku berikan kepadanya apa yang ia minta. Dan apakah urusan atau malaikat akan mengatakan, siapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku mengampuninya? Alaysa ta'wiluhu hadha kufran wa syirkan billahi? Bukankah penafsirannya ini merupakan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Ta'ala? Wahalil malaku wahashahu yunazzilu nafsahu hadhihil manzilata manzilata rabbil alamina? Dan apakah malaikat, dan tidak mungkin bagi malaikat, apakah ia mendudukkan dirinya pada kedudukan ini, yaitu kedudukan Rabb semesta alam? Wa yaj'alu min nafsihi ilahan yastajibu du'a ad-da'ina wa yu'ti as-sa'ilina wa yaghfiru dhunubal mustaghfirina. Dan apakah malaikat menjadikan dirinya sebagai sesembahan yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan memberi kepada orang-orang yang meminta dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang memohon ampun? Qala ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa berkata di antara mereka, sesungguhnya aku adalah sesembahan selain Allah, maka orang tersebut akan kami balas ia dengan neraka jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illallah. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wallahu kaffara man yad'u ghairallahi. Dan Allah Ta'ala mengkafirkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, lalai dari doa para penyembahnya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut akan menjadi musuh bagi para penyembahnya, dan mereka sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut akan mengingkari peribadahan para penyembahnya. Wa qala ta'ala وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang dan sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, tidaklah mereka menguasai selaput biji kurma apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Dan seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat, mereka sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi tersebut akan mengingkari kesyirikan kalian, dan tidaklah mengkhabarkan kepadamu semisal zat yang maha teliti. Fa ayyu dalalin yafuku dalala hadat ta'wilil kufri syirki, maka kesesatan mana yang melebihi kesesatan penafsiran yang mengandung kekafiran dan kesyirikan ini, yaitu menafsirkan bahwa yang turun ke langit dunia adalah urusan Allah atau malaikat Allah atau para makhluk yang lainnya. Qauluhu fahdhar haula'i fa inna jumhuran nasi minas suqati wa ghairihim ala hadzal hali wa hadhirin nasa minhum. Ucapan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka jauhilah mereka ini, yaitu orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, di antaranya hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia, baik dari kalangan orang-orang awam maupun selain mereka, berada dalam keadaan ini. Dan peringatkanlah manusia dari mereka. Jumhurun nasi, kebanyakan manusia, fa inna as-sahabata balil anbiya'u wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ala khilafi ma yaqulu haula'i was-sahabatu wal qurunul mufaddalatu ala khilafi haula'i والسوقة تبع لهؤلاء wahum alal fitrati. Sesungguhnya para sahabat, bahkan para nabi, dan penutup mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang diucapkan oleh mereka ini, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Para sahabat, generasi yang mulia, menyelisihi mereka ini, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan orang-orang awam mengikuti mereka ini. Yang dimaksud mereka ini adalah para nabi dan generasi yang mulia, dan mereka orang-orang awam berada di atas fitrah. Ana sa'altu budhiyan fil hindi wa wajjahtu lahu as'ilatan uridu an ad'uwahu ilal islami. Aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, aku bertanya kepada seseorang yang beragama Buddha di India, dan aku tujukan kepadanya beberapa pertanyaan. Aku ingin mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Fasa'altu man khaliquka? Qala Allahu. Man khalaqas samaa? Qala Allahu. Man khalaqal arda? Qala Allahu. Man khalaqal jibala wal bihara? Wa kadza yaqulu Allahu. Qultu aina huwa Allahu? Qala fis samai. Wallahi qala fis samai. Aku bertanya kepadanya, siapa yang menciptakanmu? Dia mengatakan Allah. Padahal orang Buddha ini. Siapa yang menciptakan langit? Ia mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Ia mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung dan lautan-lautan dan seterusnya? Ia mengatakan Allah. Aku pun berkata, di mana Allah? Ia mengatakan di atas langit. Demi Allah, dia mengatakan di atas langit. Padahal orang Buddha. I'tarafa bi tauhidir rububiyyati wal asma'i was sifati. Ia mengakui tauhid rububiyyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Lianna al-kuffara ma kanu yujadiluna fil asma'i was sifati illa ismar rahmani kanu yunkirunahu. Karena orang-orang kafir tidaklah mereka mendebat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali nama Ar-Rahman. Mereka mengingkarinya. Quraisyunil kafiratu humul ladzina ankaru hadzal isma amma baqiyatu asma'illahi kanal qur'anu yanzilu wa mali'un biha la ya'tariduna 'alayha. Orang-orang Quraisy yang kafir, merekalah yang mengingkari nama Ar-Rahman ini. Adapun nama-nama Allah yang lainnya, yang Al-Quran turun dan penuh dengannya, mereka tidak mengingkarinya. Fakultu lihadal hindukiyu, limadha la ta'budullaha? Qala ana a'buduhu. Qultu lahu kayfa ta'buduhu wa anta ta'budu budha? Qala huwa wasiqatun. Lalu aku berkata kepada orang Hindu ini, wallahu alam, mungkin yang beliau maksud orang Buddha yang tadi, yang sebelumnya, masih orang yang sama. Kenapa engkau tidak beribadah kepada Allah? Ia mengatakan, aku beribadah kepada Allah. Aku berkata kepadanya, bagaimana engkau beribadah kepada Allah sedangkan engkau menyembah Buddha? Ia mengatakan, Buddha hanyalah perantara, yaitu perantara antara dia dengan Allah. Ka'annahu saru ala tariqati ahli al-jahiliyyati. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang setelahnya. Dan ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, kurang lebih sebulan lagi kita akan selesai dari kitab Aunul Bari ini. Dan insyaallah kita beralih pada kitab yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafadhalu.